Mitra Bisnis, dalam tulisan terbaru di koran internet, Kwi Kiangi memaparkan kepada publik tentang urgensi dari pembangunan gedung DPR yang baru. Menurut Kwi Kiangi, masyarakat sebaiknya tidak berpikir secara jangka pendek, mengingat gedung DPR memang sudah menjadi kebutuhan dan tidak hanya bagi parlemen sekarang, tetapi juga bagi parlemen di masa depan. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Kwi Kiangi. Pak Kwi, berapa suara yang menolak pembangunan gedung DPR yang baru beranggapan bahwa kinerja anggota DPR saat ini membuat wacana pembangunan gedung itu menjadi tidak pantas? Lantas, apakah Bapak menilai ini memang pantas, Pak? Tidak, makanya di dalam tulisan kan sangat jelas saya katakan. Jadi yang harus dilenyapkan, yang harus dienyahkan itu adalah anggota DPR-nya. Jangan membangunnya gedung yang tidak jadi. Ya, oleh karena itu dibangun ratusan tahun ke depan. Jadi kalau gedung itu kan ratusan tahun ke depan dibangunnya, kita mesti berpikir. Kalau sekarang tidak mau berarti secara implisit sudah mengantisipasi sampai kapanpun anggota DPR bakal begitu, alangkah menyedihkannya itu. Memang sama sekali tidak layak sebagai anggota DPR. Sebagai anggota DPR yang sebenarnya, sebagai anggota DPR yang kampungan ini ya lebih dari layak gitu. Kan ada sering kata yang mengatakan kalau ada tikus di dalam lumbung padi, jangan lumbungnya yang dibakar tuh. Nah, jika kita kaji dari segi kebutuhan, apakah memang sudah sangat mendesak bagi anggota Dewan untuk mendapat gedung baru, Pak Kwik? Oh iya, karena saya mengalami sendiri, itu ruang kerja anggota DPR itu begitu rupa. Saya itu 5 menit pun nggak pernah pakai ketika saya anggota DPR 1 tahun di sana. Jadi tidak pernah berkantor di sana karena kantornya itu begitu kecil, sangat tidak comfortable, dan lorong besar, terus kotak-kotak kecil-kecil itu kan tidak pantas. Dan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang terus-menerus keluar dari DPR saja sudah tidak memadai. Itu kan gedung kotak itu kan, di tengah yang dinamakan gedung Nusantara. Itu dulu juga membuatnya kan asal-asalan saja dan mungkin dikorupsi sekalian membuatnya itu di markup segala. Baik Pak Kwik, masalah lain yang dipersoalkan adalah besarnya biaya pembangunan gedung baru. Apa pendapat Bapak tentang hal ini? Iya, 1,8 triliun kan tidak ada artinya dari 1.000 triliun. Anggaran APBN kan 1.000 triliun cuma 1,6 kok. Dan sisa anggaran yang tidak mampu dibelanjakan saja 300 triliun. Kok 1,6, 1,8 diributkan itu bagaimana? Yang diributkan adalah di dalam 1,8 yang dikorup berapa itu. Kalau itu saya setuju. Tapi kalau jumlahnya 3 triliun pun saya tidak ribut. Asal tidak ada yang dikorup. Demikian Kwi Kiangi. Saya Benny Rahmadi.